نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله berbahagia ini kita dimudahkan di tempat ini dan saya pribadi mengucapkan kepada antum semuanya jazakumullah khairan atas husnudzan antum semuanya sehingga saya diposisikan untuk berbicara di tempat ini dan terkhusus juga saya sampaikan kepada Ustaz Irfan hafizahullah jazakumullah khairan dan semoga apa yang antum upayakan di dalam berdakwah di tempat ini, upaya tarbiyah di tempat ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jal dan juga rahmat dari Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya akan mengingatkan terkait besarnya amalan tarbiyah. Tarbiyatul aulad, pendidikan anak adalah amalan yang sangat besar. Min a'zamil qurubat, termasuk sebesar-besar amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya tarbiyah yang dimaksud adalah tarbiyah mendidik anak-anak kita untuk berada di atas jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak dikatakan sebagai amalan yang mulia, sementara amalan ini adalah amalan para nabi dan rasul. Ya. Jadi sebelum kita melakukan, sebelum kita para rasul, mereka adalah contoh di dalam tarbiyah. Mereka telah mendidik anak-anak mereka. Mereka telah mengarahkan anak-anak mereka untuk terus berada di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau membangun Ka'bah, ketika beliau tidak bersendiri di dalam membangun, tetapi beliau menyertakan putra beliau Ismail alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau membangun Ka'bah, tidak bersendiri beliau, wa Ismail, beliau mengajak putra beliau siapa? Ismail. Dididik sang putra untuk terus beribadah kepada Allah, menyertakan sang anak untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Nuh qabla Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim, bagaimana beliau mendidik putranya, sabar mendidik putranya sampai di saat-saat menjelang kematian putranya. Ada kesempatan untuk mendidik, ada kesempatan untuk mengarahkan, ada kesempatan untuk memberikan nasihat, sampaikan nasihat. Walaupun dalam keadaan sudah berpisah kondisinya, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sudah berada di atas perahu, sang anak masih berada di air, air bah. Allah turunkan hujan dengan deras dan Allah azza wajalla juga mengeluarkan air dari bumi, tidak tahu kemana air itu, kecuali terus bertambah dan bertambah. Di saat kritis seperti ini pun Nabi Nuh alaihissalatu wassalam masih memanggil sang putra, masih menasihati sang anak untuk naik ke atas perahu, untuk menjadi orang-orang yang beriman, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah azza wajalla. Ini para nabi dan rasul. Jadi dari kisah ini bisa diambil satu faedah bahwa saya memang tarbiyah ini amalan yang besar, min a'dhamil qurbat. Para nabi, para rasul melakukan itu. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau memiliki 7 orang putra-putri. Dan beliau didik putra-putri beliau semuanya. Maka jadilah biiznillahi azza wajal, dengan izin Allah azza wajal, putra-putri beliau orang-orang yang mulia. Al-Qasim wa Abdullah wa Ibrahim, ini putra beliau yang semuanya wafat ketika masih kecil, yakni tidak mencapai usia dewasa bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun putri-putri beliau, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan radhiyallahu ta'ala anhun, dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ditarbiyah dengan tarbiyah yang salihah. Termasuk doa-doa juga diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengingatkan kita untuk mendoakan anak-anak kita sebagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendoakan untuk Ismail dan Ishaq. U'idhuka bikalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Perhatian yang besar kepada anak-anak, tarbiyah. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, bersyukurlah pada Allah azza wajal ketika Allah mudahkan kita untuk berusaha menjadi orang-orang yang mementingkan masalah ini, tarbiyah. Terlebih di zaman ini banyak orang menyangka dia telah mendidik anaknya, padahal belum mendidik. Dicarikan sekolah yang favorit, dicarikan sekolah yang mahal, dicarikan sekolah-sekolah yang orang mengacungkan jempol kepada sekolah tadi karena banyak sekali pelajaran yang diajarkan dari urusan duniawi, menyangka mereka telah melakukan apa? Tarbiyah. Dan itu yang mereka yakini, padahal sesungguhnya tidak. Tidak ada agama yang didapatkan, tidak ada adab dan akhlak Islam yang dipetik dari tarbiyah yang mereka lakukan. Tapi dalam keadaan menyangka mereka telah melakukan tarbiyah. Betapa menyedihkan anak-anak sekarang ini, umur-umur SMP tidak melakukan sholat 5 waktu, sholatul khams, sampai masalah yang subhanallah seharusnya mereka melakukan, tidak melakukan sholat 5 waktu di umur-umur itu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bersyukur pada Allah azza wajal atas nikmat ini. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingatkan di sini, bahwasanya ketika kita sudah meyakini dan mengetahui bahwasanya tarbiyah itu adalah termasuk a'dhamil qurbat, termasuk dari ibadah, maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diberkahi, tidak akan menjadi baik kecuali dengan dua syarat. Sebagaimana ibu. Asyartul awal, syarat yang pertama adalah al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Ikhlas kepada Allah azza wa jalla di dalam melakukan ibadahnya. Orang tua ya, meletakkan anaknya di ma'had mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah azza wa jalla. Mendidik anaknya juga mukhlishan lillah azza wa jalla. Melakukan ta'awun dengan ma'had di dalam upaya tarbiyah juga mukhlishan lillah azza wa jalla. Bukan karena tendensi duniawi, bukan karena alasan-alasan selain Allah azza wa jalla. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua berupa meletakkan anaknya di ma'had, ta'awun dengan ma'had untuk melakukan upaya tarbiyah ini, semuanya dilakukan dengan ikhlas mukhlishan lillah. Sebagaimana mudarrisin, mudarrisat, pengurus ma'had ketika mengelola tarbiyah ini juga dilakukan dengan ikhlas lillahi azza wa jalla. Dengan itu pendidikan akan diberkahi. Dengan itu pendidikan akan diterima oleh Allah azza wa jalla, membuahkan hasil yang besar. Kita jangan melihat fasilitas, jangan melihat jumlahnya orang. Yang kita harapkan barokah. Dulu para ulama kita, Syekh Muqbil bin Hadi dan yang lainnya dari masyayikh dakwah salafiyah, diawali dari sesuatu yang sedikit, diawali dari sesuatu yang sederhana, diawali dari sesuatu yang mungkin orang tidak menyangka menjadi sebab kebaikan. Di antara sebabnya wala nuzakki 'alallahi ahada, mereka adalah orang-orang yang mukhlishan lillah, orang-orang ikhlas kepada Allah azza wajalla. Maka ini poin yang pertama yang perlu kita ingatkan untuk saya pribadi dan antum semuanya. Jadi yang ikhlas bukan hanya pengajar saja, bukan hanya pengurus saja, hatta awliya ut-talabah, termasuk juga wali-wali talabah, ikhlas di dalam melakukan segala amalan-amalan yang terkait dengan tarbiyah ini. Kemudian yang kedua, agar amalan tarbiyah ini diberkahi oleh Allah, diterima oleh Allah azza wa jal, hendaknya tarbiyah yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang berpikir bahwasanya Nabi belum pernah mengajarkan cara mengajar anak-anak. Jangan ada yang berpikir bahwasanya Nabi belum mencontohkan bagaimana tarbiyah. Lengkap sudah Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh bagaimana mentarbiyah. Beliau mentarbiyah putra-putri beliau. Beliau mentarbiyah cucu-cucu beliau. Al-Hasan pernah berjalan bersama Nabi alaihi salatu wasallam, menemukan kurma di jalan kemudian dimakan oleh Al-Hasan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memasukkan jari beliau ke dalam mulut Al-Hasan dan mengeluarkan kurma yang ada di mulutnya. Tih, tih, keluarkan. Ayo muntahkan. Jangan dimakan. Karena kekhawatiran Rasul seandainya kurma ini yang dimakan oleh Al-Hasan adalah kurma sedekah, sementara keluarga Nabi tidak boleh makan apa? Sedekah. Haram bagi Nabi alaihi salatu wasallam dan keluarga beliau memakan sedekah, zakat. Dan karena kekhawatiran itu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan Al-Hasan untuk mengeluarkan apa yang ada di mulutnya. Tih, tih. Tarbiyah. Putra-putra beliau, cucu-cucu beliau. Sebagaimana Nabi telah mentarbiyah anak-anaknya para sahabat. Berhasil biidnillahi azza wa jalla. Sehingga tentunya kita mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah mengajarkan segala sesuatu termasuk bagaimana seorang melakukan tarbiyah. Maka wajib bagi kita ma'asyiral muslimin untuk belajar, mengerti bagaimana tarbiyah yang dilakukan oleh seorang muslim menjadi tarbiyah yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi alaihi salatu wasalam atas kalian uswatun hasanah, teladan yang baik. Teladan yang baik fi kulli syai, dalam segala sesuatu. Tidak disebutkan teladan yang baik dalam beribadah. Tidak pula dikatakan teladan yang baik dalam berkeluarga. Tidak pula dikatakan teladan yang baik dalam jual beli, bermuamalah, kan tidak. Tetapi Allah hanya mengatakan teladan yang baik, yakni uswatun hasanah fi kulli syai. Teladan yang baik dalam segala hal. Termasuk di dalam tarbiyah. Maka kewajiban saya sebagai orang tua dan kewajiban seorang mudarrisin, mudarrisat adalah bagaimana tarbiyah yang dilakukan itu sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan ada penyimpangan. Dan harus ada ta'awun, tanasuh. Kalau ada penyimpangan, diingatkan. Kalau ada penyimpangan, diluruskan. Karena kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, bisa berakibat fatal dalam sebuah pendidikan. Iya. Pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, barangkali ada beberapa contoh saja sebagai pelengkap pembahasan kita. Dan selebihnya kewajiban menuntut ilmu dan mengerti tarbiyah itu sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam mendidik anak-anak kita, yang pertama adalah mendidik anak-anak kita dengan arifak, dengan kelembutan. Ini termasuk pokok, termasuk tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jauhkan tarbiyah ahlus sunnati wal jamaah dari syiddah, keras, kasar, kaku. Allah Azza wa Jal memuji Nabi-Nya alaihi salatu wassalam dalam Al-Quranul Karim, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَوَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَوْلُوا مِنْ حَوْلِكِ. Karena rahmat dari Allah, dari Rabb, maka engkau wahai Nabi menjadi orang yang lembut kepada manusia, kepada orang dewasa, kepada anak-anak kecil. Seandainya engkau adalah orang yang keras, kasar, kaku hatinya, niscaya manusia akan lari dari sekitar kalian atau dari sekitarmu. Lan faddu min haulik. Niscaya manusia akan lari dari sekitarmu. Maka kita dapatkan tarbiyah Nabi alaihi salatu wasalam adalah tarbiyah yang penuh dengan kelembutan. Jauh dari kekerasan, jauh dari kekasaran. Baik lisan atau perbuatan atau sikap. Lisan bisa kasar. Dan ini penyimpangan. Anak dilaknat, didoakan kejelekan, didoakan keburukan. Ini termasuk mukhalafah syar'iyah. Dilaknat, na'udzubillah min dzalik. Seorang mukmin bukanlah la'an, bukan orang yang suka apa? Melaknat. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wasalam dilewati wanita yang naik unta dan wanita ini melaknat untanya, dilaknat untanya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memberikan pelajaran kepada wanita ini untuk turun. Turun kamu dari untamu. Ambil barang-barang dari untamu, lepaskan untamu karena engkau telah melaknat untamu. Itu dilepas oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak boleh dan tidak sepantasnya seorang muslim ya menjadi orang yang suka melaknat, apalagi anaknya dilaknat. Anak didiknya dilaknat. Padahal laknat itu maknanya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dengan tangan. Tidak boleh sembarang kita melakukan apa? Kekasaran, memukul pada bagian-bagian yang diharamkan, wajah misalnya. Haram. Memukul pun ada aturan, tidak sembarang. Kalau memang harus memukul, dan memukul bukanlah asal, bukanlah apa namanya, satu-satunya dan langkah awal untuk kita meluruskan anak kita, bukan dengan tangan ini. Bukan ini awalnya, bukan. Kalau dengan diberi nasihat cukup, kenapa harus dipukul? Ini contoh yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bentuk pendidikan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah arifq, kelembutan, dan lawan darinya adalah kekasaran. Kemudian yang terakhir, barangkali contoh di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah al-adl, adil di dalam mendidik, adil di dalam kita mensikapi anak-anak kita. Terkadang orang tua terdorong untuk tidak adil kepada anak-anaknya. Ini asbab, karena ada sebab-sebab. Ya mungkin karena anak yang nomor satu pinter luar biasa, yang kedua pas-pasan, yang ketiga enggak misalnya. Yang satu ganteng, yang satu kurang, yang satu kalau dibilangin nurut, yang satu agak susah. Yang seperti itu kemudian mendorong seorang tua untuk tidak adil. Wah ini yang ini saja yang saya beri, yang lain tidak. Yang nomor satu dikasih hadiah, yang nomor dua tidak, nomor tiga tidak. Tidak adil di dalam mensikapi, tidak adil dalam memberikan nasihat, tidak adil di dalam memberikan kasih sayang. Ini berakibat buruk karena penyelisihan, karena hal ini terhadap sunnah apa? Nabi alaihi salatu wasallam. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ini mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin engkau menjadi saksi. Saya memberikan hadiah kepada anak saya." Padahal dia punya anak lebih dari satu. Nabi bertanya, "Apakah semua anakmu mendapatkan hadiah? Jadi, apakah semua anakmu mendapatkan pemberian?" Kata sahabat ini, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "Kalau demikian cari selain saya. Saya tidak mau menjadi saksi dalam hal yang seperti ini." Nabi pernah mengatakan, "Ittaqullah wa'dilu baina abnaikum." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'dilu, dan hendaknya kalian adil terhadap anak-anak kalian." Adil terhadap anak-anak kalian. Anak pertama laki perempuan, yang kedua perempuan, ketiga perempuan, yang keempat perempuan, kepingin punya anak laki-laki, yang kelima laki-laki, udah nah. Wis pokoknya sing cah lanang iki kabeh. Dikasih perhatian, yang empat tidak. Kira-kira apa yang terjadi? Akibatnya buruk. Pelajaran pertama, sang anak akan mengambil pelajaran dari orang tuanya, orang tuanya tidak adil. Pelajaran pertama. Bisa jadi menyebabkan kebencian bahkan di antara saudara-saudara. Hasad, kebencian. Kalau saudara itu hasad, bahkan mungkin bisa berusaha untuk membunuh. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Ikhwatu Yusuf, ketika mereka menyimpang, ini hasad. Hasad kepada saudaranya, Yusuf alaihissalatu wassalam. Sampai kepada tingkatan mereka akan membunuh Yusuf alaihissalatu wassalam. Sudah kita bunuh saja. Jangan dibunuh. Kita masukkan saja ke sumur. Intinya sama saja. Bahkan hasad, kebencian ini bisa dibawa sampai berkeluarga. Besar anak-anak ini. Oleh karena itu, ikhwati rahiman rahimakumullah, termasuk dari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam di dalam mendidik anak-anak adalah mendidik dengan keadilan. Adil di dalam memberikan perhatian, adil di dalam kita mendidik mereka. Ini semuanya sebab pendidikan yang dilakukan oleh seorang muslim diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian kurang lebih perkara yang bisa kita ingatkan, mengingatkan bahwasanya tarbiyah adalah amalan yang besar, min a'zamil qurbat, dan mengingatkan pula bahwasanya tarbiyah adalah amalan yang harus kita laksanakan, yang pertama dengan ikhlas lillahi azza wajal, dan yang kedua dengan kita melakukan tarbiyah ini sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Walhamdulillah masalah ini. masalah tarbiyatul aulad, maka hendaknya kita membaca tulisan-tulisan mereka, mendengarkan muhadharah-muhadharah mereka tentang bagaimana tarbiyah salihah, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mendidik putra-putra beliau, bagaimana Nabi mendidik abnaul muslimin, sehingga apa yang kita lakukan bisa terwujud pendidikan yang salihah yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat, dan sekali lagi ini hanyalah pengingat. Fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa shalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.